اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita akan menutup pembahasan dengan membacakan masail di dalam bab di halaman 95. Berkata penulis rahimahullah, fihi masail, terdapat beberapa pembahasan. Ya, al-ula, yang pertama, mada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih wa la sahhat niyatul fa'il. Ya, apa yang Rasulullah SAW sebutkan atau beliau larang tentang orang yang membangun masjid untuk menyembah Allah, tetapi masjid tersebut berada di kubur orang salih, walaupun niat si pembangun baik. Jadi walaupun niatnya bagus, ya, niatnya baik, sama saja, karena Nabi memberikan ketentuan umum. Ya, ketentuan umumnya apa? Itulah sifat terhadap orang yang melakukan itu. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah. La'anatullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Kena la'anat. Ya. Jadi sifat-sifat ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang dicela, walaupun niatnya bagus. Atsaniyatu annahyu anit tamatsil. Baida jitama'al amrani taghalladhal amru. Kedua, larangan tentang membuat patung-patung. Apabila dua perkara terkumpul, ancaman akan semakin keras. Iya. Jadi di sini juga bukan larangan membuat masjid saja, kuburan sebagai masjid. Tapi juga ada larangan membuat tamathil, gambar dan patung-patung. Iya. Jelas ya? Nah, kalau berkumpul dua ini semakin besar. Sebab dia gabungkan dua fitnah. Fitnah apa itu tadi? Fitnatul kubur dan fitnah apa? At-tamathil. Begitu digabungkan, maka akan menjadi semakin besar. Karena itu Nabi mensifatkannya, ula'iki syirarul khalqi indallah. Mereka ini adalah makhluk yang paling terjelek di sisi Allah. Al-thalithatu, yang ketiga, al-ibratu fi mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam fi dalik. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. Pelajaran penting dari sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan ini. Bagaimana tegasnya Nabi? Pertama, dengan beliau terangkan perkara ini kepada para sahabat di awal mula dakwah beliau. Jadi dari awal beliau berdakwah, dari awal keislaman, itu selalu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tatkala dalam keadaan sakaratul maut, beliau melaknat pelakunya. Ya, beliau melaknat ayat yang pertama ya, ketika awal dakwah beliau. Kemudian lima malam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menyampaikan larangan itu juga. Itu di hadits jundub ya, lima malam sebelum beliau wafat. Dan penegasan larangannya dari tiga sisi, sebagaimana yang telah disebutkan. Terus yang ketiga, lalu pada konteks hadits thumma lamma kana fi an-nazal, ini pada kondisi beliau sakaratul maut. Ini yang terakhirnya ya. Pada konteks an-nazal, sakaratul maut ya, diperbaiki terjemahannya. Beliau tidak sebatas merasa cukup dengan larangan yang beliau sampaikan sebelumnya. Ya, tapi di sakaratul maut beliau juga apa? Beliau memperingatkan. Jadi awal dakwah ketika beliau masih sehat, beliau terangkan tentang larangannya. Ketika beliau sakit, beliau terangkan. Bahkan ketika sakaratul maut, beliau terangkan lagi. Menunjukkan besarnya perkara ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya, pada hal ini ya. Ini larangan terkait dengan menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana pula kalau dia menyembah kepada kuburan orang saleh itu sendiri? Ar-rabi'atu yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla yujad al-qabru. Ya, larangan beliau sallallahu alaihi wasallam pengamalan perbuatan itu di kuburan beliau. Sebelum kubur beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada. Jadi sebelum Nabi meninggal kan belum dikubur berarti. Belum dikubur aja Nabi sudah apa? Sudah ingatkan. Iya. Dan hal-hal yang penting itu seperti itu diingatkan oleh Nabi. Sama seperti bid'ah ya. Bid'ah belum terjadi Nabi sudah mengucapkan puluhan hadis tentang bahaya bid'ah. Kaum Khawarij belum lagi keluar Nabi sudah berbicara tentang bahaya mereka. Iya. Baik. Al-khamisatu annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Yang kelima bahwa itu menjadikan kubur sebagai masjid adalah tradisi kaum Yahudi dan Nasara pada kubur nabi-nabi mereka. Itulah sabda Nabi ya, la'natullahi al-yahudi wan nasara. Ya, banyak konteks ya, ada qatalallahu al-yahudi wan nasara. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasara. Banyak teks di situ. Yang keenam, as-sadisatu la'nuhu iyyahum ala dzalika. Lanat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka karena perbuatan tersebut. Baik. Yang ketujuh, as-sabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruna an qabrihi. Maksud beliau dengan lanat ini sebagai peringatan keras bagi kita untuk tidak melakukan hal yang serupa pada kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya itu yang disebutkan oleh Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Ats-tsaminatu yang kedelapan, al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Alasan sehingga kubur beliau tidak ditampakkan. Alasannya kenapa tidak ditampakkan? Sebab beliau khawatir untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Itu alasannya. Nah. Baik. At-tasiyatu fi ma'na ittikhadhihi masjidan. Tentang mana menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa maknanya menjadikan kuburan sebagai masjid? Apakah harus dia bangun bangunan masjid? Tidak. Tapi dia melakukan sholat saja di situ sudah dikatakan apa? Dia menjadikannya sebagai masjid. Baik. Kemudian yang ke-10. Al-ashiratu annahu qarana baina man ittakhadaha masjidan wa baina man taqumu alayhi musa'a. Fadagar ad-dari'ata ila syirk qabla wuku'ihi ma khatimatihi. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara orang yang menjadikan kubur tersebut sebagai masjid dan orang yang hidup pada saat hari kiamat tiba. Iya. Jadi beliau sandingkan ya. Ini di hadits Ibnu Mas'ud. Di ketiga yang dikatakan inna min syirarin nas, manusia yang paling jelek itu ada dua. Orang yang apa namanya didapati oleh hari kiamat, dan yang kedua orang yang menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Iya. Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik. Jadi digandengkan di sini dua. Padakara ad-dari'ata ila syirk qabla wuku'ihi. Maka beliau sebut dari'ah kepada kesyirikan sebelum terjadi. Itu kan di hari kiamat. Menjadikan kuburan masjid. Ya. Ini di hari kiamat disebutkan kan. Tapi sebelum terjadinya Nabi sudah sebutkan larangan ke situ. Ma khatimatihi. Bersama dengan penutupnya. Penutupnya maksudnya hari kiamat itu ya. Hari kebangkitan itu. Iya. Jadi penutupnya itu kesyirikan dan pelaku kesyirikan, itulah manusia yang paling jelek yang hari kiamat berdiri akan terjadi di tengah mereka. Baik. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, dikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma syarru ahli al-bid'ah. Bal akhrajahum ba'du salaf min al-thintaini wa sab'ina firqa wa hum ar-rafidha wal jahmiyah. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. Yang ke-11 perkara yang beliau sebutkan dalam khutbah beliau. Iya. pada 5 malam sebelum beliau wafat. Itu di hadis Jundub ya. 5 malam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Iya. Apa yang disebutkan Nabi 5 malam sebelum beliau wafat? Ya. Dalam keterangan itu bisa dipahami ar-raddu ala ta'ifataini, terdapat sanggahan, bantahan terhadap dua sekte yang merupakan sekte ahlul bidah yang terburuk. Jadi semua ahlul bidah yang terburuk ini dua yang paling buruk. Rafidah dan apa? Dan Jahmiyah. Rafidah itu istilah ya, bukan Syiah. Ya. Kalau Rafidah itu lebih tegas kepada mereka yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Syiah Rafidah yang mencela para sahabat seluruhnya kecuali beberapa orang, yang mencela ibu-ibu kaum mukminin, iya, yang kekafirannya itu jelas Syiah Rafidah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, manusia yang paling jelek yang pernah menginjak kerikil di atas muka bumi. Iya. Baik. Bahkan sebagian as-salaf mengeluarkan mereka dari 72 firqah. Umat ini kan dikabarkan oleh Nabi akan terpecah menjadi 72, menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti 72 di dalam apa? Neraka, itu ancaman. Ya. Sebagian as-salaf mengeluarkan Rafidah dan Jahmiyah dari 72. Karena 72 ini kelompok sesat memang, tapi masih muslim. Jelas ya? Masih muslim. Ya, karena Nabi berkata, wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah. Masih dihitung umat Nabi. Tapi sebagian ulama ada yang mengeluarkan Rafidah dan Jahmiyah, tidak masuk ke 72 ini. Tidak dihitung di situ. Sebab mereka tidak dihitung lagi umat Nabi Muhammad. Jelas ya? Maka ini peringatan ya, para ulama itu memahami hadis seperti itu. Iya. Tidak seperti sebagian orang jahil itu. Ada yang menyebut dirinya itu salafi tobat itu. Hah? Pernah dengar orang aneh seperti itu? Ya, katanya dulu dia sebelum tobat, dia menganggap semua yang di luar dirinya itu masuk neraka semuanya. Ya, dia sebut Ikhwanul Muslimin masuk neraka, Jumat Tabligh masuk neraka, ini masuk neraka. Ya. Jadi dia pastikan orang masuk neraka kafir. Ini orang takfiri sebenarnya. Ya, kalau orang yang baca hadis itu tidak ada dari ulama yang mengafirkan. Itu namanya babul wa'id, ancaman. Diancam dengan apa? Neraka. Siapa yang mengkaplin neraka untuk mereka? Seakan-akan neraka kaplingan dia saja. Jelas ya? Ini orang-orang menyimpang. Katanya dia sudah tobat. Ya. Ini tobat dari apa? Dia takfiri, tobat kemana? Jelas ya? Nah, lihat di sini bahasa Syekh. Syekh menganggapnya, ini yang disebut Wahabi ya. Ini Syekh menganggapnya 72 golongan itu masuk dalam Islam. Ada yang mengatakan Syiah Rafidah dan Jahmiyah tidak masuk di 72. Artinya beliau ini menganggap 72 masuk di mana? Di dalam Islam. Nah, itu pandangan ahli sunnah dari masa ke masa seperti itu. Baik. Siapa dua golongan ini? Wahumul Ar-Rafidah wal Jahmiyah. Ar-Rafidah dikatakan Rafidah karena mereka menolak apa namanya? Kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Iya. Makanya dikatakan bahwa mereka ini Rafidah. Dan Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama. Iya. Baik. Ini dua kelompok yang paling jelek. Dan dua kelompok inilah yang banyak menjadi sebab kuburan itu diagungkan. Khususnya orang-orang Rafidah. Ya, dengan sebab Syiah Rafidah ini terjadi kesyirikan dan peribadatan dalam kubur. Bahkan dalam sejarah itu mereka adalah orang yang paling pertama membangun masjid di atas kuburan. Itu di dalam sejarah. Itu berasal dari mana? Dari Syiah Rafidah. Baik. Jadi sisi bantahannya untuk kelompok Syiah Rafidah, ya, mereka ini menolak keimaman siapa? Abu Bakar dan Umar, ya. Dan disebut juga dikatakan Rafidah karena mereka menolak keimaman Zaid bin Ali bin Husain. Ya. Sisi bantahannya, karena orang Syiah Rafidah yang dahulu yang pertama membuat bid'ah, membangun masjid di atas kuburan. Dia bangun masjid beneran. Dan sisi bantahan terhadap orang Jahmiyah di hadith, ya, "Law kuntu muttakhidan khalilan min ummati," andai kata saya jadikan khalil di tengah umatku, ya, "Lattakhadtu Abu Bakrin khalilan," saya akan jadikan Abu Bakar khalilan. Atau di ketika Nabi sebutkan, "Fa'inna Allah qad ittakhadha Ibrahima khalila," sungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Salah satu prinsipnya Jahmiyah, dia mengingkari bahwa Nabi Ibrahim adalah siapa? Khalilullah. Maka ini hadith bantahan terhadap orang Syiah Rafidah. Baik. Berikutnya, Al-Thaniyata Ashrata, yang ke-12. Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin nazz'. Iya. Rasulullah juga merasakan beratnya sakaratul maut. Beliau teruji juga dengan sakaratul maut. Ya. Ini sungguh apa namanya? Pelajaran yang sangat mendalam. Kalau manusia yang paling mulia, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, pemuka para nabi dan para rasul, juga mengalami kesulitan pada sakaratul maut, apalagi kita. Iya. Apalagi kita. Maka ini nasihat yang mendalam untuk mengingat dan bersiap untuk menghadapi sakaratul maut. Nasallallahu lana wa lakumul i'anah. Baik. Kemudian yang ke-13. Ats-tsalitsata asyrata ma ukrima bihi minal khullah. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau dimuliakan dengannya sebagai kekasih Allah. Beliau diberi anugerah sebagai kekasih Allah. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Ya. Ar-rabi'ata asyrata at-tasri bi annaha a'la minal mahabbah. Yang ke-14 penegasan bahwa derajat al-khullah lebih tinggi daripada sebatas al-mahabbah. Iya. Dari sisi mana penyebutannya? Karena beliau tidak menjadikan dari seorang penduduk bumi pun ada khalil beliau. Adapun kecintaan beliau, ketika Nabi ditanya siapa yang kamu cintai, yang paling kamu cintai, maka disebutkan istrinya Aisyah. Dari laki-laki, maka Nabi sebutkan siapa? Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya tentang mahabbah, tapi ketika tentang khullah, Nabi berlepas diri, tidak memiliki seorang pun dari khalil dari penduduk dunia. Jelas, ya? Baik. Ini menunjukkan derajat khullah lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Al-khamisata asyrata at-tasrih bi anna As-Siddiq radhiyallahu anhu afdalus sahabati radhiyallahu anhum. Penegasan bahwa Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia. Jelas, ya? Ini diantara sekian dalil yang menunjukkan akan hal itu. Iya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang terakhir, as-sadisata asyarata al-isyaratu ila khilafatihi radhiyallahu anhu. Isyarat akan khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Ini isyarat, ya, dikatakan oleh ulama sebagai apa? Isyarat. Iya. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa seorang pemimpin menjadi pemimpin itu dengan 4 cara. Yang pertama dengan nas. Nabi memberikan nas, khalifah setelahku adalah Abu Bakar. Ya, tapi ini pendapat yang pertama ini, ada silam pendapat. Penulis mengatakan tidak ada nas, yang ada cuma apa? Isyarat saja. Dan ini yang benarnya, ya. Bahwa nas itu tidak ada yang kuat. Yang ada cuma isyarat. Seperti hadith ini. Seperti juga ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan untuk sebuah keperluan. Begitu selesai, ternyata keperluannya dia harus balik lagi kepada Nabi. Maka perempuan ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya balik lagi kepadamu dan saya tidak ketemukan engkau, kau sudah meninggal, kepada siapa saya datangi?" Maka kata Nabi, "Kamu datangi Abu Bakar." Maka ini juga isyarat. Di dalam hadis Nabi pernah menyuruh untuk seluruh pintu di masjid ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Juga ketika Nabi sedang sakit, tidak bisa keluar ke masjid, beliau perintah Abu Bakar menjadi imam. Banyak lagi ya isyarat-isyarat tapi. Maka ini isyarat khilafah Abu Bakar. Karena itu yang pertama yang mengatakan penentuan khalifah pemimpin dengan nas ini dianggap tidak kuat. Karena itu yang masyhur di kalangan as-salaf ada tiga saja. Khalifah itu yang pertama dipilih oleh ahli al-halli wal aqd, pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua ada namanya wilayatul ahdi, pelimpahan kekuasaan. Dan yang ketiga ada namanya wilayatu man tagallab bi quwwatihi, orang yang berkuasa dengan kekuatannya, dia berhasil berkuasa. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menempuh cara salah, ya, dia berkuasa dengan cara kudeta, atau dia berkuasa dengan cara pemilu, cara pemilihan, tapi dia sudah berkuasa, maka ini diterima. Ya, karena dikatakan tagallaba apa? Bikuwatihi. Ini termasuk kejahilan sebagian manusia di belakangan ini. Ya masa ini masa aneh-aneh, banyak yang aneh-aneh. Nasallahu alaihi. Ada yang berkata kenapa itu salafi ya tidak mau memilih, tapi kalau ada pemimpinan dia dengar dan taat. Ya. Dia merasa aneh dengan hal tersebut. Kenapa dia merasa aneh? Karena dia tidak kenal sunnah Nabi. Jelas ya? Ya Nabi yang memberikan sunnah seperti itu. Siapa yang berkuasa memimpin maka harus didengar dan ditaati. Ya. Harus didengar dan ditaati. Karena itu akan menjaga kebersamaan, sebab terjaganya darah, terpeliharanya kehormatan, terhindarkannya peperangan dan pembunuhan, dan banyak lagi maslahat yang berada di belakangnya. Baik, wallahu taala alam.